Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna al-Latiful Khabir. Wa huma ismani takarrara uruduhuma mujtami'aini fi 'iddati ayatin min al-Qur'anil Karim. Qala Allah ta'ala: La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-Latiful Khabir. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير كمل وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا قال المصنف حفظه الله برقاته pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna الشيخ عبد الرزاق حفظه الله نما الله اللطيف الخبير. Dan dua nama ini adalah dua nama yang senantiasa muncul bersamaan dalam banyak ayat dalam Quran Al-Karim. Di antaranya Allah berfirman, La tudrikuhul absar. Sesungguhnya dia Allah tak akan dapat diliputi oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar. Dialah yang dapat meliputi segala macam pandangan mata. Wa huwa al-latiful khabir. Dialah Tuhan yang maha al-latif, lembut, al-khabir, mengetahui detail perkara. Allah berfirman dalam surat yang lainnya, surat Al-Hajj ayat 63. Alam taru anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah telah menurunkan dari langit berupa air. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Jadilah bumi menjadi hijau dengan tumbuhan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang namanya latif khabir. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam wasiat Luqman kepada putranya dalam surat Luqman ayat ke-16, Ya bunayya, wahai putraku, innaha intaku mithqala habbah min khardalin. Sekiranya ada sebesar biji, fatakun fi sakhra, diletakkan di dalam bebatuan, batu-batu karang, au fi samawat, atau diletakkan di langit, au fil ar, atau diletakkan di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan benda sekecil itu kelak. Wa huwa innallaha latifun khabir. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang namanya latif khabir, maha lembut, maha mengetahui. Allah juga berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah mereka mengetahui siapa yang menciptakan mereka? Wa huwal latiful khabir. Dialah Tuhan yang punya nama al-latiful khabir. Allah berfirman, Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kepada para istri Nabi Allah berfirman, Dan hendaklah kalian mengingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah, itu sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah memiliki dua nama, latif dan khabir. Apa maknanya lebih jelas? Naam, iqra. Ammal khabir. فمعناه الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات فهو اسم يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. Apa itu makna nama Allah Al-Khabir? Ammal Khabiru famanahu alladhi adraka ilmuhu as-sarail. Khabir itu lebih detail daripada Al-Alim. Al-Alim Maha mengetahui. Adapun Khabir Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Wa tala'a 'ala maknun ad-dhamair. Ia mengetahui apa yang disimpan dalam dada-dada manusia, dalam hati-hati manusia. Jadi lebih rinci daripada sekedar ilmu. Al-Alim Maha mengetahui, Al-Khabir mengetahui perkara-perkara yang begitu detail, sekecil apapun dia ketahui. Yang tersembunyi saja dia ketahui, apalagi yang tampak yang besar. Jadi Allah Jalla wa'ala namanya Al-Khabir, ma'nahu alladhi adraka ilmuhu sarair. Maknanya adalah ilmunya yang dengannya Allah mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Wattala ala maknun ad-dhamair, dengan ilmunya Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada dan dalam hati-hati manusia. Wa alima khafayatil budhur, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi daripada daripada apa yang disemai manusia berupa biji-bijian. Petani jika dia meletakkan biji-biji untuk ditanam, ya dia sebarkan, mungkin dia tak tahu lagi di mana, sampai biji tersebut membelah diri kemudian tumbuh. Ya, lihatlah bagaimana orang menanam berbagai macam biji-bijian. Dia menanam kacang contohnya, dia lubangi kemudian dia tutup, masukkan dua kacang tutup, masukkan dua kacang tutup. Mungkin ya andai kata datang hujan, dia pun tak tahu lagi di mana yang telah dia tanamkan tadi. Padahal kacang itu besar. Ya, bagaimana jika biji sawi yang ditanam yang lebih kecil daripada kacang, masukkan tutup, tak tahu kadang-kadang seseorang penanam. Adapun Allah Jalla wa'ala, alima khafayatil budhur, dia tahu mak yang tersembunyi daripada segala macam biji-biji yang ditanam. Walata'ifil umur, dan segala macam bentuk perkara-perkara yang maha halus pun dia ketahui. Jalla wa'ala. Kita selalu tak tahu dengan apa yang pada diri kita ada. Kalau ditanya berapa bulu di tanganmu, tak tahu kita. Apalagi ditanya berapa bulu di rambutmu, berapa rambutmu jumlahnya, tak tahu. Tapi Allah mengetahui latufa wala ta'ifil umur, segala perkara yang begitu halus detail Allah tahu. Bagaimana sel-sel membelah diri membentuk akhirnya menjadi manusia, dia tahu. Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian juta sperma yang ditembakkan, satu dua yang jadi, dia tahu. Allahu Akbar. Orang tak tahu. Wa daqa'iqiz dzarrat, yang lebih kecil daripada itu, atom. Atom kata orang adalah benda yang terkecil yang tak dapat lagi dibagi. Allah mengetahuinya. Partikel yang paling terkecil ini orang menyebutnya atom. Tak dapat dibagi. Allah mengetahui benda yang paling terkecil yang konon kabarnya tak bisa lagi dibelah. Itulah namanya atom. Bahkan ilmu pengetahuan terakhir mengatakan atom ini pun juga bisa dibagi-bagi lagi. Bahkan pernah saya berdiskusi dengan seorang tamatan dari Jepang, badan nuklir. Dia bekerja di nuklir negeri ini. Dia katakan bahwasanya atom itu sama dengan alam raya ini. Sebagaimana alam raya ini nampak kita, bumi ini besar, padahal begitu kecil tak dapat terlihat jika semua disatukan. Tak tahu lagi mana bumi. Ya, demikian juga atom dalamnya bagaikan cakrawala dunia yang begini banyak dengan alam semesta. Saya tak tahu entah benar entah enggak itu. Tapi entahlah, cemana ahli kimia, benar enggak itu? Tak tahu saya itu. Tapi dia katakan demikian. Subhanallah, Allah mengetahuinya. Fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyyah. Maka nama al-khabir kembali maknanya, ya, bahwasanya al-khabir itu adalah ilmu, dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dengan segala sesuatu yang tersembunyi. Allati fi ghayatil lutfi, yang begitu halus. Wasughri, kecil. Ya. Antum ambil gandum atau ambil tepung beras. Tahu berapa jumlah tepung beras itu? Tak tahu kita, wallah, ambil. Tumbuk jadi halus. Bisa dihitung berapa? Tak tahu. Allah tahu jalla fi'ula. Wa fi ghayatil khafa, yang paling tersembunyi Allah mengetahui. Wa min babi awla wa ahra ilmuhu bidh-dhawahiri wal jaliyati. Tentulah lebih utama lagi, pastilah Allah mengetahui perkara-perkara yang jelas, ya, yang tampak. Perkara yang begitu halus pun dia tahu, apalagi perkara yang jelas, yang tampak. Allahu Akbar. Inilah nama Al-Khabir, lebih detail daripada nama Al-Alim. Ya. Manusia, walaupun disebutkan kadang-kadang seorang dokter yang begitu ahli dalam bidang yang kita katakan anta bihi khabir, engkau benar-benar menguasai ilmu itu secara detail, tapi tak akan pernah dapat sama dengan ilmu Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Nah. Waqad madu al-kalamu an sifatil ilmi wa ihatatu ilmihi subhanahu bi kulli syai'in. وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وقد مضى الكلام عن صفة العلم. Adapun sifat al-ilmu dari nama Allah al-Alim telah berlalu kita pelajari. Wa ihatati ilmihi subhanahu bi kulli shay, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa annahu azza wa jalla ahata bi kulli shay'in ilma, bahwasanya Allah benar-benar meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa ahsa kulla syai'in, adalah telah menentukan, menghitung segala sesuatu. Berapa bilangannya? Allahu Akbar. Ya. Kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha." Tak ada satu pun daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Berapa banyak daun di hutan-hutan raya di seluruh dunia ini? Allah mengetahui berapa yang jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tak akan ada biji-bijian yang disimpan dalam gelapnya bumi kecuali Allah mengetahuinya pula. Ya, wala ratabin wala yabisin, tidaklah ada apapun yang basah, apapun yang kering daripada segala tumbuhan kecuali Allah mengetahuinya. Berapa banyak daun-daun yang kering, Allah mengetahuinya. Batang-batang yang kering yang sudah mati, Allah mengetahuinya. Allahu Akbar. Naam. Amma al-latifu falahu ma'nayani. Ahaduhuma bima'na al-khabir, wa huwa anna 'ilmahu daqqa wa latufa hatta adraka as-sara'ira wad-dama'ira wal-khafiyat. Adapun nama Allah al-latif. Al-latif al-khabir. Apa makna al-latif? Al-latifu falahu ma'nayani. Al-latifu memiliki dua makna. Yang pertama, bima'na al-khabir, al-latif itu sinonim dengan nama Allah al-khabir. Berbeda lafaz, maknanya sama. Wa huwa anna ilmahu daqqa, bahwa ilmu Allah itu begitu daqqa, begitu rinci. Ya, wa latufa, sehingga dengan ilmunya dia yang begitu rinci, hatta adraka as-sara'ir, dengan ya Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Wattama'ir wal khafai wal khafi wal khafayat atau wal khafiyat, ya, apa yang disembunyikan dalam dada, apa yang disembunyikan dalam hati, dan apa pun tersembunyi. Jadi ini makna al-khabir pertama, makna al-latif yang pertama. Bahwasanya al-latif adalah sama dengan apa? Al-khabir. Ilmu yang rinci detail segala perkara. Ya, saya aja enggak tahu nih berapa jumlah daun-daun warna bunga palsu ini, enggak tahu. Ngitungnya pun kita payah. Tak tahu, Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Subhanallah. Ya. Inilah maknanya al-latif. Yang maha mengetahui. Berapa air ini andai kata dipecah molekul-molekulnya, saya tak tahu. Allah mengetahuinya. Subhanahu wa ta'ala. Naam. والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. قال ابن قيم رحمه الله تعالى في نونية وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن دساني. Adapun makna al-latifu yang kedua, wal makna tsani alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum, maknanya Allah Jalla wa'ala yang menyampaikan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, masalihahum, segala macam yang mereka butuhkan dari kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, bilutfihi wa ihsanih, dengan kelembutannya, kebaikannya, min turuqin la yash'uruna biha, dari jalan-jalan yang tidak dia ketahui. Kadang-kadang sesuatu kita anggap itu buruk, ternyata di baliknya banyak sekali kebaikan. Allah berikan kepada kita kebaikan dengan cara yang begitu lembut, ya, yang kita tak sadar. Kadang-kadang kita mengeluh seseorang terlambat, ya, ke bandara, mengutuk dia, dikutuknya segalanya, jalan-jalan dikutuknya, yang macet, supir dikutuknya tak cepat, sampai di bandara pesawat telah terbang, merintih, menangis, menjerit, histeris, komplain sana sini, baru sebentar pesawat terbang, jatuh tuh pesawat, seketika berubahlah dia. Alhamdulillah, selamat aku tadi. Kalau andai kata aku ikut pesawat itu, tak lagi aku bisa mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dia. Allahu Akbar. Allah sampaikan kepada manusia hajatnya dengan cara yang begitu lembut, selembut-lembutnya, yang kadang kita tak sadar bagaimana Allah giring kepada kita kebaikan. Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang begitu halus, ya, tak terbaca oleh kita, sehingga kita selalu mengutuk sesuatu perkara yang kita inginkan tak dapat, tak jadi, ya, luput daripada kita sesuatu yang kita anggap baik, padahal Allah lebih tahu itu tak baik bagi kita. Setelah lama baru muncul hikmah-hikmahnya, oh seperti ini, seperti ini. Subhanaka ya Rabb. Inilah makna al-latif. Nah, Iqra. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah, syair, sejumlah syair, 1000 syair yang ujungnya nun, wa huwal latifu bi abdihi wa li abdihi, dialah Tuhan yang maha lembut terhadap hambanya, ya, kepada hambanya. Wal lutfu fi awsafihi naw'ani, kelembutan ini adalah sifat yang memiliki dua makna. Idraku asraril umuri bi khibratin, makna al-latif yang pertama, al-lutfu yang pertama, dia mengetahui segala macam urusan dengan detail. Wal-lutfu inda mawaqi'il ihsan. Adapun yang kedua, makna al-lutfu atau nama Allah al-latif, makna adalah kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang dia salurkan, yang dia turunkan, dia berikan sebagai bentuk kebaikannya atau ihsannya. Fayurika izzatahu wa yubri lutfah, terkadang dia tunjukkan kepadamu keperkasaannya dan dia tunjukkan kepadamu kelembutannya. Wal abdu fil ghafalati an dhashani, sementara hamba selalu lalai daripada perkara ini, semua salah, padahal jika nanti dia ketahui hikmahnya begitu dalam. Banyak sekali hikmah yang Allah sampaikan kepada kita, yang kadang-kadang kita merasa kesal. Ini orang kaya kita kesal, aku tak kaya-kaya, kawan kerjanya enggak sebagaimana beratku kerja, tapi dia kaya aku tidak. Padahal disitulah kemaslahatan kita. Sekiranya kita diberikan kekayaan seperti si fulan, mungkin kita tenggelam. Inilah nama Al-Latif. Lihat kawan, masya Allah, cerdas luar biasa, cepat menalar, pintar, hafalan bagus. Kita pun iri, kenapa aku tak cerdas, 40 kali kulangi tak hafal-hafal. Ku dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tak paham-paham. Kawan sekali dengar langsung paham. Ya, akhirnya nyesali dirinya, apa ini, tak adil Allah. Bersyukurlah engkau, segala sesuatu yang Allah ciptakan dengan manusia itu yang pas baginya. Kalau dia dijadikan pintar seperti itu, mungkin jadi Abu Jahal dia. Bagaimana pintarnya Abu Jahal, pintarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak layak bagimu pintar, layak bagimu pas-pasan saja. Kalau kau pintar, mungkin kau enggak seperti ini tunduk mau ikut kebenaran. Kau jadi penghalang kebenaran. Berapa banyak orang pintar menjadi penghalang kebenaran. Lihatlah musuh-musuh dakwah, semuanya pintar-pintar. Subhanallah, ya. Ada seseorang yang begitu pintar, cerdas luar biasa. Abdullah Al-Qasimi namanya. Terkenal, dipuji-puji ulama, membantah segala macam bentuk syubhat. Lambat laun sombong. Akhirnya mengingkari Tuhan, mati dalam keadaan ateis. Padahal kitabnya itu disamakan dengan kitab Syekhul Islam Taimiyah, membela kebenaran. Allahu Akbar. Akhirnya mati ateis, tak percaya Tuhan. Allahu Akbar. Dipuji ulama, diberikan rekomendasi. Subhanallah. Dia membantah musuh-musuh dakwah, sehingga sebagian membuatkan syair-syair, cukuplah baginya bukunya itu sebagai modalnya masuk surga. Ternyata qadarullah azza jalla, Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan ilmunya. Akhirnya orang ini mati dalam keadaan musyrik. Bukan lagi musyrik menyentuhkan Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, ateis. Allahu Akbar. Ya. Maka selalulah kita banyak-banyak berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunggu-tunggu dari pagi sampai sore sampai malam tak ada orang berbelanja. Yang laku pun satu parfum, dua parfum. Contoh nih ya. Ya, kalau tak beriman dengan nama Allah Al-Latif Al-Khabir, berat. Ini sewa kios sekian, sewa karyawan, satu hari harus keluar ya, misalnya 300.000, 500.000, ini 20.000 awak dapat. Kalau tak beriman dengan Allah namanya Latiful Khabir, menggerutu kita. Mau kita tinju ustaz siapapun pokoknya sebagai pelampiasan. Apalagi dikejar target, bentar lagi harus bayar uang sewa, karyawan minta gaji, stres. Tapi kalau kita beriman dengan Allah Al-Latif Al-Khabir, santai menghadapi segala macam ujian-ujian itu. Kalau tiap hari uang masuk 5 juta, 5 juta, 5 juta, sebulan kau telah menjadi korun. Subhanallah. Ini makna Latif. Subhanallah. Lihat tubuh kita kadang-kadang, ya Allah, tubuhku pendek, semekot semeter pun kotor, tak bersih. Tengok orang atletis, badannya tinggi, semampai. Apa ya Allah, salahku ini, kok pendek kau ciptakan aku. Allahu Akbar. Ya, kalau dia benar-benar hayati, dia yakini, inilah hikmah terbaik untuknya. Kalau dia atlet, badannya atletis, semampai, wajahnya ganteng, jadi artis yang fasik, untuk apa? Menggiring orang ke neraka dan menggiring dirinya ke neraka untuk apa? Syukurilah apa yang diciptakan ya untuk kita. Lihat wajah di kaca, kulitku tak putih alias hitam. Tengok hidungku tak mancung alias pesek. Tengok lagi apa? Aku tengok orang ke orang Arab, aku ke Arab maklum. Subhanallah. Kalau dia tahu nama Allah Al-Latiful Khabir, selesai semuanya. Allahu Akbar. Ya. Segala macam permasalahan, problematika dalam kehidupan, penyakit, problem rumah tangga, problem keluarga, Kalau kita tahu nama Allah Al-Latif, tahulah kita di balik segalanya ada hikmah. Ya Al-Latiful Khabir. Naam. Falutfullahi bi'abdihi huwa minar rahmah, bal huwa rahmatun khasah. فالرحمة التي تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. فلطف الله بعبده هو من الرحمة. Lembutnya Allah kepada hamba-hambanya menyampaikan segala hajat mereka dengan cara yang paling halus, yang tak tampak kadang-kadang hikmahnya. Itu semua bagian dari rahmatnya. بل هو رحمة خاصة, bahkan rahmat yang khusus. Rahmatul lati tasiru ila 'abdi min haythu la yash'ur. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hamba rahmatnya dan dia tak sadar. Aw la yash'ur, atau dia sadar. Yash'ur biha aw la yash'ur, sadar tak sadar bi asbabiha, dengan segala macam sebab-sebabnya, tak tahu dia atau tahu dia. Hiyal lutfu, itulah dia makna al-lutfu. Naam. Yukalu latafa Allahu bi'abdihi wa latafa lahu ay tawallahu wilayatan khassa biha tusluhu ahwal tasluhu biha tasluhu ahwaluhu adh-dhahirah wal batinah wa biha tandafi'u anhu jami'al makruhati jami'u wa hiya wa biha tandafi'u anhu jami'ul makruhati min al umuri dakhiliyah wal umuri al kharijiyah. Yuqalu, dalam bahasa Arab dikatakan latafallahu bi'abdihi wa latafalahu ay tawalla. Makna Allah lembut dengan hambanya dan bagi hambanya, maknanya tawallahu wilayatan khasatan. Allah Subhanahu wa taala yang menaunginya dengan bantuan yang khusus. Wilayatan khasa, bantuan yang khusus, ya. Biha tasluhu ahwaluhu adh-dhahiratu wal batinah. Dengan wilayah khasa ini, ya, bantuan yang khusus ini, maka segala sesuatu keadaan hamba akan menjadi baik. Baik keadaan sebut keadaan yang zahir, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa biha tandafi'u anhu jami'al makruhati minal umur dakhiliyati wal umur kharijiyah. Dengan kelembutan Allah inilah dijauhkan, disingkirkan segala sesuatu yang tak disukai hamba dari berbagai macam perkara-perkara yang sifatnya dari dalam, ya, intern dan, ataupun daripada perkara-perkara yang sifatnya dari luar. Fal umuru dakhiliyatu lutfun bil abdi. Ya. Maka segala macam urusan-urusan hamba yang tersembunyi Allah SWT sampaikan dengan lemah lembut kepada hambanya. Wal umurul kharijiyatu lutfun lil abdi. Segala macam perkara-perkara, ya, yang zahir, yang tampak, ya, yang dari luar terlihat, juga Allah sampaikan dengan kelembutannya kepada hamba. Wa idza qayyada lahu asbaban kharijiyatan ghairu dakhilatin tahta qudratil 'abdi fiha salahuhu faqad latafa lahu. Jika Allah siapkan segala macam sarana, sebab yang dari luar, bukan sebab-sebab dari dalam, yang semuanya di bawah kekuasaan Allah, ya, maka disitulah letak kebaikan hamba. Allah giring kepada seorang hamba kebaikan dari berbagai macam sebab-sebab dari luar dirinya yang dia tidak ketahui, tapi Allah mengetahuinya, bantuan dari luar dan semacamnya. Ya. Wa idza, kemudian wa li hadza fi qissati Yusuf alaihi salam حيث قدر الله أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبته الحميدة إلى يوسف وأبيه. Contohnya dalam kisah Yusuf, bagaimana Allah kirim kepada Yusuf kemuliaan, ya, dengan segala macam sebab-sebab dari luar dirinya yang tampaknya memprihatinkan, menyedihkan. Dia dicemburui keluarganya, dibuang di sumur, dijadikan budak, dijual dan seterusnya, digoda wanita dan seterusnya. Maka ujungnya kembali, ya, bahwasanya apa yang telah Allah giring tersebut menjadi terpuji, menjadi kebaikan. Dengan nyala Yusuf diangkat, dimuliakan. Wa kanat fi mabadiha makruhatun, wa kanat fi mabadiha, ya, makruhatun lin nufus. Meski di awalnya segala sesuatu yang terjadi dengan Yusuf tak disukai Yusuf, ditipui dia, dikelabui, dibawa ke padang bermain-main, ketika dekat ke sumur ditolakkan, ditinggalkan. Subhanallah, dibeli, diambil oleh orang, anak merdeka, mereka jual sebagai budak, banyak masuk penjara bertahun-tahun, difitnah. Allahu Akbar. Ini semua tak disukai jiwa. Walakin sarat awaqibuha ahmadal awaqibi. Tapi ujungnya segala sesuatu ini menjadi indah. Wa fawaiduha ajal fawaid. Ya, faedahnya begitu besar sekali. Akhirnya jadilah Yusuf orang yang paling tertinggi di Mesir setelah raja. Allahu Akbar. Digiring secara perlahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala alaihi salam. Karena itulah Yusuf berkata, "Inna Rabbi latifun lima yasha." Sungguh Tuhanku Maha lembut dengan apa yang Dia kehendaki. Ai in hadhil asya allati hasalat, segala yang terjadi ini, lutfun lataffallahu lah, adalah merupakan kelembutan Allah yang diberikan kepada Yusuf. Fa'tarafa bihadhihi an-ni'mah, dan inilah yang benar-benar diyakini Yusuf dan diakui. Kadang-kadang orang demikianlah, digiring dengan segala macam kesusahan, yang musafir dia tinggalkan negerinya, jadi kuli kasar, mengangkat benda-benda yang keras, letih-letih, akhirnya satu saat jadi dia orang sukses. Allah giring dengan lemah lembut, dengan perkara yang sangat lembut, jadi dia bos dan seterusnya, sebagaimana kisah-kisah yang kita ketahui. Awalnya jadi jongosnya dia di perusahaan minyak, ya, suatu saat dia datang, ketika itu dia kehausan, dia ambil sedikit air, ya, dari, ya, tempat pengambilan air yang itu disiapkan untuk para manajer-manajer dan bos-bos. Budak ini atau jongos ini, pembantu ini, terlihat oleh salah seorang petinggi perusahaan. Seketika dia habis didamprat, dicela, dihina. Mengapa kau ambil air di sini? Ini khusus untuk orang-orang yang tinggi-tinggi jabatannya, bukan untuk orang seperti kau. Cleaning service, dihina habis-habisan. Subhanallah. Dia menerima penghinaan, ya, dengan rida, dengan qanaah, dengan sabar, membuat dia terpacu untuk terus sekolah sambil dia jadi jongos kuli rendah, sekolah, belajar. Tamat selesai kuliah, lambung lagi terus. Subhanallah, akhirnya melenjit karirnya. Suatu hari ketika memimpin meeting tersebut, dia memimpin meeting. Di sana ada orang dahulu menghardiknya karena mengambil air sedikit, mengejeknya, melecehkannya. Sekarang dia menjadi pemimpin meeting. Begitu takutnya orang tersebut, karena diingat dahulu kala dia direndahkan, dia menghinakan, yang sekarang di hadapannya menjadi orang paling penting di perusahaan itu, perusahaan perminyakan di sana. Dia minta maaf atas perilaku yang dulu dia katakan tidak. Dengan sikapmu dahululah akhirnya aku jadi seperti ini. Kalau tidak kau ingatkan, aku jadi jongos sampai mati. Subhanallah. Di sana ada hikmah. Allah Ta'ala alam. Afwan lewat 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.